Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitul ahya wa mudabbiru amrihil akhirah wal ula. Hakama wa amda wa aghna wa aqna wa adhaka wa abka wa amata wa ahya dzil manaziril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar walillahil ham. Allahumma inna nashhadu annaka la syarika lak wala nidda lak wala mithla lak wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita merayakan kemenangan. Setelah satu bulan lamanya kita dibina melalui ajaran puasa di bulan suci Ramadan. Yang tentunya para jamaah, bahwa puasa Ramadan ini menyimpan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Hanya untuk menggapai la'allakum tattaqun itu adalah tidak mudah. Maka pantas pula kalau Nabi menyatakan dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'athash. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Artinya esensi untuk mendapatkan la'allakum tattaqun itu adalah tidak didapatkan. Puasa yang dikehendaki tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membentuk manusia-manusia yang muttaqin, tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga puasa ini adalah berfungsi menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu kita ini cenderung untuk mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang negatif. Sesungguhnya ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mengendalikan nafsu itu sendiri kepada arah yang positif. Berbahagialah orang-orang yang bisa untuk menahan hawa nafsunya itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nazi'at ayat 40 Allah berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa orang-orang yang takut kepada maqam Rabbnya dan dia mampu untuk mengendalikan nafsunya, sesungguhnya surgalah tempatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa tentunya adalah anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia agar manusia itu dapat menjadikan merupakan sarana self-control, pengendalian diri dalam diri manusia. Memang sejatinya nafsu itu adalah bisa terkontrol, nafsu itu bisa terkendali. Hanya saja manusia mempunyai kelemahan secara naluriah, secara lahiriah, manusia ini lemah untuk mengontrol nafsunya. Telah terbukti, saudara, pada masa-masa lampau, manusia-manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, bahkan dirinya itu adalah sudah dirasuki dan didominasi oleh hawa nafsunya ketimbang akal pikirannya. Tidak sedikit manusia-manusia yang seperti ini berubah menjadi tingkah lakunya seperti binatang. Bahkan na'udzubillah, na'udzubillah, adanya manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia mengaku-ngaku dirinya adalah sebagai Tuhan, seperti Fir'aun misalnya. Puasa yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah bukan untuk mematikan sama sekali hawa nafsu ini, tidak. Tetapi justru puasa yang disyariatkan ini adalah justru adalah untuk menormalkan, untuk memoderatkan daripada nafsu, supaya kita manusia itu betul-betul menjadi manusia, supaya kita ini menjadi manusia yang normal, yang mempunyai hasrat, yang mempunyai keinginan, adanya emosi, sehingga adanya semangat-semangat ini akan dia dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Nafsu menurut Imam Al-Ghazali terbagi dua. Ada nafsu batin dan juga ada nafsu faraj. Kedua nafsu inilah para jamaah, banyaknya kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di berbagai macam penjuru dunia, ini ternyata tidak terlepas daripada dua nafsu ini. Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah ulah tangan manusia, yang mana ulah tangan manusia ini akibat adanya manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, akibat ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka dari sebagian apa yang mereka telah kerjakan agar mereka kembali kepada kebenaran. Kita bisa lihat di beberapa tempat terjadinya longsor, ini tidak lepas daripada adanya pembabatan hutan yang menjadi-jadi. Di Jakarta terjadinya banjir di mana-mana. Bisa jadi ini adalah diakibatkan adanya pembangunan-pembangunan gedung yang tidak memperhatikan resapan-resapan air. Di samping juga ada beberapa kelompok di antara kita yang membuang sampah sembarangan, sehingga saluran-saluran air itu tidak jalan dengan semestinya. Limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke laut banyak berdampak, binatang-binatang laut yang mati akibat perilaku manusia ini. Bukankah ini adalah kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia akibat dorongan nafsunya sendiri? Yang penting adalah dia mendapatkan keuntungan, makhluk lain, manusia lain dirugikan, itu dia tidak pikirkan. Inilah bahayanya manusia kalau tidak bisa mengendalikan dirinya. Belum lagi terjadinya korupsi di mana-mana, baik korupsi secara pribadi, korupsi secara berjamaah, yang bukan hanya merugikan satu instansi, tapi juga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Percaloan-percaloan dari tingkat stasiun kereta api, sehingga percaloan-percaloan di DPR sana, tidak sedikit adanya anggota-anggota dewan sebagai calo agar supaya orang-orang tertentu menjadi pejabat-pejabat tertentu. Rebutan kekuasaan melalui pilkada, bahkan hingar-bingarnya pilpres yang belum lama kita lakukan. Adanya penggelembungan suara, adanya kecurangan di mana-mana. Ini semua adalah tidak lepas daripada nafsu perut yang tidak terkendali. Adanya black campaign, adanya kampanye-kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Sekali lagi, ini adalah akibat manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, khususnya nafsu perut ini. Bahkan belakangan ternyatanya adanya lembaga survei yang sangat mencolok sekali perbedaan. Justru ini adalah tidak sedikit mereka ini melaksanakan bukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, tetapi justru adalah dorongan-dorongan nafsu karena adanya pesanan-pesanan dari kelompok-kelompok tertentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah nafsu farj atau nafsu seksual. Nafsu seksual ini tidak sedikit diawali dari pandangan mata manusia dari dua jenis manusia yang berbeda. Pandangan-pandangan tidak sedikit diawali adalah dari pakaian-pakaian, mode-mode yang sekarang. Tidak sedikit mode-mode yang ada sekarang itu justru menampakkan aurat, membangkitkan semangat birahi seseorang dari lain jenisnya, sehingga terjadinya free love, free sex, summon leaven, kumpul kebo. Bahkan belakangan ini adanya perilaku-perilaku yang menyimpang daripada perbuatan seks itu sendiri. Anak-anak yang didik yang masih kecil-kecil, ternyata mereka itu dijadikan korban, dilakukan pelecehan seks oleh guru-guru tertentu dan karyawan tertentu dari sekolah internasional yang dianggap bonafit di Jakarta ini. Satu bulan lamanya para jamaah, kita dididik untuk mengendalikan dua nafsu itu. Kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram meskipun itu halal. Makanan yang ada di hadapan kita, yang tadinya halal, istri kita yang halal, suami kita yang halal, tetapi justru di siang bulan Ramadan, itu adalah kita diharamkan untuk melaksanakannya. Kalau seandainya kita mampu untuk mengendalikan itu semua di siang bulan suci Ramadan, kenapa kita melaksanakan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. La'allakum tattaqun. Yang Allah katakan di dalam tujuan melaksanakan ibadah puasa, menurut Dr. Quraish Shihab, takwa itu adalah berasal daripada takut, waqayaqi wiqaya, yang artinya adalah menghindar. Menghindar dari apa? Yang pertama adalah menghindar daripada siksaan Allah. Yang kedua adalah juga menghindar daripada hukum-hukum yang bisa berlaku bukan hanya di akhirat nanti, juga di dunia ini. Maka untuk itu Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa menghindari siksaan Allah atau hukuman-hukuman yang diperoleh dengan menghindari diri dari segala yang dilarangnya serta mengikuti apa yang diperintahkannya, hal ini terwujud dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah yang disebut di dalam agama namanya muraqabatullah. Pengawasan ini kita dapatkan di dalam ajaran puasa. Di siang bulan suci Ramadan kita mampu untuk berbuat jujur. Di bulan puasa mampu kita untuk tidak melaksanakan kecurangan, meskipun itu peluangnya besar. Kita berwudu di siang bulan suci Ramadan. Kita berkumur-kumur. Ketika kita berkumur-kumur di sana ada peluang emas, kesempatannya sangat besar untuk meneguk sedikit air sekedar untuk membasahi kerongkongan kita. Saya yakin kalau kita lakukan itu, Pak Abraham Samad sebagai ketua KPK tidak mau tahu apa yang kita lakukan. Polisi tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi kenapa pada saat itu kita tidak lakukan untuk meneguk sedikit air tadi, untuk membasahi kerongkongan? Inilah ajaran Ramadan mengajarkan kita muraqabah. Sekecil apapun Allah tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Kalau bulan suci Ramadan kita lakukan itu, kita masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, kemaksiatan dengan dalih tidak ada yang tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat dari urat nadinya. Artinya, ayat ini bahwa jangankan apa yang kita lakukan, yang terdetik dalam hati pun Allah tahu karena Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang id rahimakumullah, bahwa kita juga di dalam ajaran muraqabah ini diajar untuk jujur. Diajar untuk mengatakan apa adanya. Tidak sedikit Nabi memberikan contoh kepada kita. Yang nampaknya kalau beliau jujur itu akan merugikan dirinya. Tapi karena itu sudah komitmen Nabi untuk berbuat jujur, untuk mengadakan apa adanya, beliau lakukan. Antara lain yang pernah dilakukan oleh beliau dalam sejarah, dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ini, di dalamnya ada beberapa poin-poin yang sangat merugikan umat Islam. Antara lain, perjanjian itu dinyatakan, jika ada orang Mekah setelah perjanjian Hudaibiyah ini berhijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah harus wajib untuk mengembalikan orang Mekah itu adalah ke Madinah. Tapi sebaliknya, jika ada orang Madinah yang berasal dari Mekah, tidak betah tinggal di Madinah, ingin kembali ke Mekah, itu harus dikembalikan ke Mekah. Karena ini adalah sudah kesepakatan, karena ini adalah merupakan perjanjian yang sudah disetujui oleh Rasulullah pada saat itu, maka Nabi menerima adanya. Ternyata benar ketika itu terjadi, ada beberapa sahabat yang ingin berhijrah setelah Hudaibiyah ini diperjanjikan. Akhirnya sampai di Madinah, Rasulullah melihat sahabat-sahabat ini. Dengan berat hati Rasulullah untuk memerintahkan kepada orang-orang ini kembali ke Mekah. Kenapa? Nabi melaksanakan ini karena kejujuran, karena kebenaran, meskipun itu pada hakikatnya adalah merugikan dirinya, beliau siap untuk melaksanakan tugas ini selama aturan itu adalah sudah disepakati secara bersama. Yang meskipun ternyata orang-orang yang berhijrah ini dia tidak kembali ke Mekah, tetapi tinggal di antara Mekah dan Madinah. Ke Mekah tidak, ke Madinah pun tidak. Para jamaah sidang id rahimakumullah, di dalam ibadah puasa juga kita diajarkan adanya kesetia kawanan, adanya kita adalah tasamuh, adanya kita saling tolong menolong, penghormatan kepada manusia. Ini terbukti misalnya ketika kita lapar di bulan suci Ramadan ini, pada hakikatnya diingatkan, wahai orang yang puasa, engkau lapar itu hanya sekitar 12 jam sampai 13 jam. Saudara-saudaramu di sana banyak yang lapar. Laparnya bukan hanya 12 jam, tapi lebih daripada itu. Di sini kita diketuk rasa toleransi kita, tasamuh kita, ta'awun kita, takaful kita kepada orang-orang yang lain. Berkasih sayang di dalam ajaran Islam antara lain adalah kita tidak boleh menzolimi orang lain. Karena memang Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan itu kepada kita. Sikap keberagamaan kita memang perlu diintrospeksi. Tidak sedikit kadang-kadang kita mengatasnamakan agama, bertindak justru adalah menyalahi ajaran agama dengan dasar atau dengan dalih saya melaksanakan agama. Itulah yang dilakukan oleh orang itu, seolah dia melaksanakan ajaran Islam secara kafah, padahal keterbatasan dia memahami ajaran agama. Tidak sedikit orang-orang yang dikorbankan mengatasnamakan agama. Dia membunuh orang yang berbeda dengan kita. Pasang bom di sana, pasang jeratan-jeratan di sana, membunuh orang dengan sembarangan, dengan alasan beragama. Padahal Islam sama sekali tidak mengajarkan itu. Sikap di antara kita memang perlu diintrospeksi. Ini adalah sebuah fenomena keberagamaan di antara kita. Akibat pemahaman Islam yang barangkali masih sempit, sehingga dengan sikap seperti ini lahirlah penilaian-penilaian negatif terhadap umat Islam. Padahal yang melakukan adalah sekelompok umat Islam, tapi mereka menganggap semua itu adalah ajaran Islam. Tentu saudara, tidak sepenuhnya tuduhan-tuduhan mereka itu adalah dibenarkan. Karena tidak sedikit tuduhan orang-orang yang anti-Islam ini adalah dalam rangka mematikan ajaran Islam, supaya Islam tidak menyebar kemana-mana. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak akan mematikan nur Allah, cahaya Allah, ajaran Islam dengan mulut mereka. Tetapi Allah menolaknya sehingga ajaran Allah, nur Allah itu disempurnakan meskipun orang-orang kafir membenci kita semua. Sikap-sikap kita yang kontraproduktif ini juga menyebabkan adanya sebagian orang yang bersikap Islamfobia, merasa takut kepada ajaran Islam. Sidang id rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam ini. Ayat ini memang khitabnya adalah untuk Rasulullah, tetapi pada hakikatnya adalah kita sebagai umatnya itu diperintahkan untuk melaksanakan rahmatan lil alamin itu. Contoh-contoh di dalam ajaran Islam bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, jangankan kepada manusia, kepada hewan, Nabi pernah bersabda, adanya seorang sahabat yang ketika akan menunggangi kuda, lantas kuda itu dipecut dengan berkali-kali. Rasul melihatnya, mengingatkan Rasul kepada sahabat ini, ittaqullah fi hadhil bahaim irkabuha salihah wa kuluha salihah. Bertakwalah engkau kepada Allah terhadap binatang ternak ini, tunggangilah dengan cara yang baik, dan kalau engkau ingin menjadikan dia makanan, makanlah dengan cara yang baik. Sehingga hadis Nabi menyatakan yang lain, fa idza qataltum fahsinul qitlah fa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Kalau seandainya kalian ingin membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian ingin menyembelih binatang, dengan cara yang baik pula. Nabi juga pernah mengatakan, adanya orang yang masuk neraka akibat mengkerangkeng kucing. Sebaliknya, ada orang yang masuk surga akibat memberikan air kepada anjing. Bayangkan sidang id rahimakumullah, kalau binatang saja diperlakukan tidak baik, dianiaya, dizolimi, mengakibatkan orang bisa masuk neraka, bagaimana kalau yang dizolimi itu adalah manusia. Sidang id rahimakumullah, Allahu Akbar walillahilham. Rahmatan lil alamin. Memang pada hakikatnya orang-orang orientalis banyak sekali yang menggelapkan tentang sejarah Islam. Ada yang menyatakan bahwa Islam itu adalah sesuai dengan pedang, sehingga banyaknya penyebaran Islam ke berbagai macam negara, di antara lain di Andalusia Spanyol, di Liberia, di Portugal, sampai menerobos daerah jantung peradaban Kristen. Pada saat itu Perancis berkuasa, mereka mengatakan ini adalah Islam agama pedang. Mereka tidak sadar bahwa mereka juga banyak melaksanakan kekejaman-kekejaman ketika menjajah Asia, Afrika. Berulang kali mereka menyerbu orang-orang Arab seperti Hiro, Petra, Himyar, Palestina dan sebagainya oleh kerajaan Romawi. Justru negara-negara tersebut terbebas setelah Islam datang. Belum lagi penjajahan yang dilakukan pada abad 18 terhadap yang dilakukan oleh negara-negara seperti Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol dan lain-lain. Akan lebih meyakinkan saudara kalau kita melihat bahwa Islam rahmatan lil alamin dengan bukti-bukti di bawah ini. Yang pertama, bahwa Islam itu melarang kita memaksakan orang lain masuk Islam. Allah berfirman, la ikraha fiddin. Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, ayat ini merupakan salah satu prinsip ajaran agama, etika agama yang tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ayat ini jelas jawaban bagi mereka, bagaimana orang Islam memerangi mereka supaya mereka masuk Islam. Bagaimana umat Islam akan memerangi mereka dengan pedang kalau seandainya ajaran agamanya melarang untuk memaksa mereka supaya masuk Islam. Bahkan di dalam peperangan, Nabi melarang untuk membunuh wanita, dilarang untuk membunuh orang-orang yang sudah tua, dilarang untuk membunuh anak-anak kecil, dilarang untuk merusak gereja dan sebagainya. Bukankah ini adalah ajaran rahmatan lil alamin? Peperangan yang ada dalam Islam pada saat itu semata-mata adalah untuk membuka pintu dakwah. Ketika Islam yang agama risalah diwajibkan untuk disebarkan kepada seluruh dunia, pada saat itu mereka menyebarkan, dai-dai dulu yang datang ke negara-negara itu, tentara belakangan. Tetapi ketika ajaran dakwah ini dihalang-halangi, maka terpaksa tentara-tentara lah yang turun. Terjadilah peperangan. Jadi peperangan itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama dalam Islam adalah menyebarkan Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah ajaran al-waqi'iyah, berpijak kepada kenyataan objektif. Artinya apa? Islam ini sesuai dengan ajaran fitrah yang pasti dimiliki oleh semua manusia. Tidak ada ajaran Islam itu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Antara lain, bahwa Islam kenapa itu menyunahkan orang-orang untuk menikah? Karena ini adalah fitrah manusia yang normal, pasti menyukai kepada lain jenisnya. Bandingkan dengan agama-agama lain, bukankah ada agama lain yang melarang tokoh agamanya untuk melaksanakan pernikahan? Padahal mereka itu mempunyai fitrah, mempunyai keinginan untuk mempunyai daripada pasangannya masing-masing. Banyak lagi saudara-saudara sidang id rahimakumullah, kalau kita ingin ungkap daripada rahmatan lil alaminnya ajaran Islam. Dengan demikian, bahwa puasa ini pada hakikatnya banyak sekali menyimpan pelajaran-pelajaran yang kita kalau ingin praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah membahagiakan kita semua. Antara lain, bahwa kita bisa mengendalikan diri, kita bisa bersifat jujur, dan kita juga bisa melaksanakan kesetiaan kawan. Sebentar lagi saudara-saudara, setelah kita akhiri khutbah ini, kita tentunya dengan penuh harapan agar Allah menerima amal ibadah puasa kita. Dan kita juga semoga Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan pelajaran-pelajaran ajaran Ramadan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah itu kepada kita dan memberikan juga izzah kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk melaksanakan itu semua, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kesabaran, berikan kemampuan mereka untuk melawan daripada Zionis-Zionis Israel yang tidak berhenti-hentinya menggempur umat Islam di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, dalam khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya beliaulah kita bisa mengenal agama kita. Dengan adanya beliau kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan apa yang terjadi akan datang. Antara lain Rasul pernah menyatakan, Yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ala qis'atiha. Suatu saat umat Islam akan dikepung oleh musuh-musuhnya, percis seperti mereka mengepung makanannya. Sahabat bertanya, Amin killati nahnu ya Rasul? Apakah umat Islam pada saat itu sedikit? La, antum hina idzin katsir, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Umat Islam tidak sedikit, umat Islam banyak, tapi sayang banyaknya umat Islam itu percis seperti buih yang ada di atas lautan. Lima yakunu dzalik? Kenapa hal itu bisa terjadi ya Rasul? Lianna fi qulubikumul wahan, karena di tubuh kalian, di hati kalian ada penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasul? Apa sih penyakit wahan? Tuhibbuna dunya wa takrahunal maut, kalian itu lebih cinta dunia sementara kalian tidak menyukai daripada kematian. Mari kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala macam dosa-dosa kami. Ampunkan segala macam kelalaian-kelalaian kami. Ramadan telah meninggalkan kami, ya Rab. Bulan puasa telah meninggalkan kami, ya Rab. Padahal puasa banyak sekali manfaatnya bagi kami. Banyak sekali keutamaan-keutamaan. Engkau sudah menyampaikan itu melalui nabimu. Tapi tidak sedikit kami, ya Allah, mengabaikan itu semua. Padahal bulan suci Ramadan ini bisa mengampunkan dosa-dosa kami. Dan bahkan akan melahirkan kami percis seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada dosa, tidak ada noda. Semua terhapus dengan ibadah puasa ini. Jika kami lakukan puasa ini dengan konsekuen dan benar. Sekali lagi ya Rob, hambamu ini ternyata tidak masuk manusia yang mensyukuri nikmatmu. Banyak di antara kami yang mengabaikan ini. Banyak kami yang melalaikan ini. Waktu kami lebih banyak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat adalah sementara. Kebahagiaan-kebahagiaan duniawi saja. Ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan kelalaian kami. Ampunkan kesalahan kami. Jangan sampai akibat kami lalai, Engkau tidak mempertemukan kami dengan Ramadan-Ramadan-Mu tahun-tahun yang akan datang. Sehatkan kami, ya Rob. Sehatkan kami, ya Rob. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Rob. Panjangkan umur kami sehingga kami bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan-Ramadan-Mu tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar bahwa kami ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak dapat untuk menaklukkan diri sendiri. Sesungguhnya musuh kami ada pada diri kami. Nafsu kami yang luar biasa. Nafsu kami yang senantiasa mengajak kami ke jalan maksiat. Nafsu yang sejak kami mengajakkan dosa, ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menaklukkan dan mengendalikan nafsu kami ini, ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kami, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah menjadikan kami seperti ini, ya Rob. Maafkan kami, ya Rob, ketika kami belum sempat untuk berbuat baik dengan orang tua kami. Sementara orang tua kami sudah meninggalkan kami, ya Rob. Ampunkan dosa-dosanya. Berikan penerangan dalam doanya. Dalam kuburannya, jadikan doa kami ini adalah penerang baginya, ya Rob. Jadikan kami anak-anak yang soleh, sehingga kami senantiasa mendoakan orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, ya Rob, berikan kesehatan kepadanya, berikan keberkahan dalam hidupnya, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa berbakti kepadanya. Ya Rob, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Jangan jadikan mereka anak-anak yang durhaka kepada kami. Anak-anak yang durhaka kepadamu, anak-anak yang durhaka kepada Rasulmu. Mereka tidak menjalankan ajaranmu, ya Rab. Akibat kami salah mendidik, berikan kekuatan kami, ya Rab. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Rab, ya Tuhan kami, kami juga bermohon kepada Engkau agar negara kami adalah negara tambah baik. Di bawah pemimpin yang baru, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikatkan kami ikatan persaudaraan. Bisa jadi kami kemarin ketika kami memilih pemimpin kami, kami adanya perbedaan-perbedaan di antara kami. Satukan hati kami kembali ya Allah, agar Indonesia ini betul-betul adalah negara yang diridhai oleh-Mu, agar betul-betul negara ini adalah diberikan keberkahan oleh-Mu. Jangan sampai Engkau mencabut keberkahan dari kami akibat perilaku dosa-dosa yang kami lakukan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wallahu al muwaffiq lakum at tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.